Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله تعالى، setelah kita ketahui penjelasan sebagian para ulama rahimahumullahu ta'ala atas hukum menuntut ilmu, penjelasan mereka para ulama mutaqaddimin maupun mutaakhirin, maka kemudian perkara yang berikutnya muncul adalah dari mana kita itu bisa menuntut ilmu, atau kepada siapa kita itu bisa menimba ilmu. Sehingga dari sini, untuk kita bisa mendapatkan ilmu yang syar'i, sebagaimana apa yang telah kita jelaskan tadi, maka tentunya di dalam kita itu menimba ilmu, di dalam menuntut ilmu, tidak kepada sembarang orang yang menyampaikan ilmu, tidak kepada setiap orang yang memiliki gelar-gelar tertentu dalam permasalahan ilmu. Maka dari situlah Imam Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala membimbing kita setelah menyatakan inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah merupakan agama, maka perhatikanlah, telitilah dari mana kalian itu akan mengambil ilmu agama. Berarti kita diperintahkan untuk selektif, untuk bisa memilah-milah kemudian memilih. Memilah-milah siapa yang kita yakni berhak untuk menimba ilmu darinya, sepantasnya untuk kita belajar darinya, dan siapa-siapa yang tidak semestinya kita itu menimba ilmu darinya. Allah subhanahu wa ta'ala sekian banyak, di dalam sekian banyak ayat, memberikan bimbingan kepada kita. Di dalam belajar, kita harus bisa memilah, kemudian memilih. Di antaranya apa yang Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan? Huwa alladhi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-kitab, yani Al-Qur'an. Al-Qur'an Minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Sebagian daripada kitabullah Al-Quranul Karim adalah ayat-ayat yang muhkamat, jelas, gamblang, terang, pengertian dan hukum-hukum yang terkandung padanya. Dan di mana ayat-ayat yang muhkamat itu adalah induk daripada Al-Quran. Wa ukhar mutasyabihat. Sebagian ayat yang lainnya adalah ayat-ayat yang mutasyabihat, yang belum terang, belum jelas, masih samar pengertian ataupun hukum yang terkandung di dalamnya. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Adapun orang-orang yang ada di dalam hati-hati mereka itu zaig, penyakit, penyimpangan, maka justru mereka ini akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, yang diikuti adalah ayat-ayat yang mutasyabihat, bukan ayat-ayat yang muhkamah. Apa tujuan mereka? Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan hati kita dan hati mereka. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui isi daripada hati hamba-hambanya mengkhabarkan kepada kita. Ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Mereka itu mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat dalam rangka mencari-cari fitnah. Ini tujuannya. Wabtigha'a ta'wili, dan dalam rangka mencari ta'wilnya yang bisa membenarkan hawa nafsunya. وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ. Padahal tidaklah mengetahui ta'wilnya, hakikatnya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan salah satu golongan di dalam mensikapi adanya ayat-ayat yang muhkamat dan ayat-ayat yang mutasyabihat. Di sana ada ahlul zir, ahlul fitan, ahlul dalal. Warasikuna fil ilmi yakuluna. Adapun golongan yang kedua, yaitu golongan orang-orang yang mereka itu dalam di dalam ilmunya. Yakuluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Adapun orang-orang yang mendalam ilmu mereka, mereka menyatakan amanna bihi, kami beriman kepada kitabullah, kullun min indi rabbina. Apakah ayat-ayat yang muhkamat ataupun ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu datangnya dari Rabb kami. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. dan tidaklah menjadi ingat, mengambil pelajaran, mengambil pengertian, kecuali orang-orang yang berakal. Ini adalah golongan yang kedua, ar-rasikhuna fil ilm. Siapa yang Allah, siapa yang memilah? Oh, di sana ada orang-orang yang ahlul zail, dan di sana ada rasikhuna fil ilm. Allah subhanahu wa ta'ala. Ada dua golongan. Secara globalnya di dalam mensikapi adanya ayat-ayat yang muhkamat dan ayat-ayat yang mutasyabih. Sehingga tidak mungkin kita tatkala kita itu belajar tanpa kita itu memilah kemudian memilih. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sendiri telah memaparkan, telah mengkabarkan adanya golongan tersebut. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, fa idza ra'aitil ladzina yattabi'una ma tashaba minhu fa ulaika alladzina sammallahu fahdharuhum. Maka apabila kamu itu melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, yang Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, fa'ammal ladina fi kulubihim zaygun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ulaika ladina sammallahu, maka mereka itulah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala menamai mereka di dalam ayat tadi. Fahzaruhum, maka takutlah kalian terhadap mereka, khawatirlah kalian terhadap mereka. Sehingga dari sini, ma'asyaral muslimin rahimakumullahu ta'ala, diperintahkan untuk kita itu memilah, kemudian memilih di dalam kita itu menimba ilmu. Di dalam kita itu menjadikan seseorang itu menjadi guru. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, minhu ayatun muhkamatun ay wadihatud dilalati laysa fiha syubhatun wala iskalun hunna ummul kitab ay asluhu alladhi yarji'u ilayhi kullu mutasyabih وهي معظمه واكثره. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menerangkan ayat tadi, minhu ayatun muhkamatun, sebagian daripada Al-Qur'an ada ayat-ayat yang muhkamat. Apa maknanya ayat-ayat yang muhkamat? Ai wadihatud dilalah, penunjukan, kandungan yang terdapat di dalam ayat-ayat tersebut jelas terang gamblang. Laisa fiha syubhatun wala iskal. Tidak ada kesamaran. Tidak ada ganjalan. Hunna ummul kitab, di mana ayat-ayat yang muhkamat ini adalah induk daripada Al-Kitab, yakni Al-Qur'an, ai asluhu alladhi yarji'u ilayhi kullu mutasyabih. Seluruh ayat-ayat yang mutasyabihat, Kalau orang itu ingin selamat di dalam memahaminya, maka dikembalikan kepada ayat yang muhkamat itu, pengertiannya, tafsirnya. Wahya mu'zamu wa aktsaruhu, jumlah daripada ayat-ayat yang muhkamat itu adalah yang paling banyaknya. Sehingga dari sini jumlahnya ayat yang muhkamat itu lebih banyak dari ayat-ayat yang mutasyabihat. Wa minhu ayatun ukhra mutasyabihat, dan sebagian daripada Al-Qur'an adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayatabisu ma'naha ala kathirin minal adhani likauni dilalatiha mujmalatan. Samar makna yang terkandung di dalamnya bagi kebanyakan orang. Kenapa? Karena penunjukan yang terdapat di dalam ayat-ayat tersebut masih global. Aw yatabadaru ila ba'dil adhami ghairul muradi minha. Atau yakni terpahami bagi sebagian orang-orang yang memahami apa yang dia pahami bukanlah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, tatkala Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang para malaikatnya dan iblis, fasajadul malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk sujud kepada Adam, maka para malaikat itu semuanya sujud kecuali iblis. Sebagian orang memahami bahwasanya iblis itu adalah asalnya dari golongan malaikat, malaikat yang terlaknat. Kenapa durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Baik. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat yang lainnya, di dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan illa iblisa kana minal jinni fafasaka an amri rabbih. Kecuali iblis, iblis itu dari golongan apa? Jin, bukan dari golongan malaikat. Sehingga dari sini ma'asyiral muslimin rahimakumullahu taala, ayat-ayat yang mutasyabihat harus dikembalikan makna yang terkandung di dalamnya itu ke dalam ayat-ayat yang muhkamah. Ini sebagai contoh. Selanjutnya kata Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, فالحاصل أن منه آيات بينة واضحة لكل أحد وهي الأكثر التي يرجع إليها ومنه آيات تشكل على بعض الناس فالواجب في هذا أن يرد المتشابه إلى المحكم والخفي إلى الجلي. Maka kesimpulannya kata Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, bahwasanya sebagian daripada ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an adalah ayat-ayat yang terang, yang jelas pengertiannya bagi setiap orang. dan jumlahnya ini adalah mayoritasnya, yang paling banyaknya. Sebagian yang lainnya adalah ayat-ayat yang terganjal ataupun menimbulkan ganjalan bagi sebagian orang, makna yang terkandung di dalamnya. Maka kewajibannya adalah mengembalikan pengertian yang terkandung di dalam ayat-ayat yang mutasyabihat ke dalam ayat-ayat yang muhkamah. Mengembalikan perkara yang samar kepada perkara yang terang. فَبِهَذِهِ الطَّرِيقِ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا. Dengan cara yang seperti ini, maka ayat-ayat Al-Quran itu akan sebagiannya membenarkan terhadap sebagian yang lainnya. وَلَا يَحْسُنُ فِيهِ مُنَاقَدَةٌ وَلَا مُعَارَضَةٌ. Dan dengan cara seperti ini pula tidak akan terjadi di dalam Al-Quran itu pertentangan, perselisihan. Cara yang benar adalah seperti ini. Walakinna nasa in qasamu ila firqataini. Akan tetapi umat manusia di dalam mensikapi adanya ayat-ayat yang muhkamat dan ayat-ayat yang mutasyabihat terbagi menjadi dua golongan. Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmah dan keadilannya yang sempurna mentakdirkan dengan adanya ujian ayat-ayat yang muhkamat dan mutasyabihat, hamba-hambanya terpilah menjadi dua golongan. Al-firqatul ula, golongan yang pertama, fahammal ladina fi qulubihim zaygun ay mailun anil istiqamati bi an fasadat maqasiduhum. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang ada di dalam hati. Hati mereka itu zaik. Apa maknanya zaik? Mailun anil istiqomah. Menyimpang dari apa? Dari istiqomah. Bengkok. Nggak lurus. Apa sebabnya? Sebabnya adalah bi'an fasadat maqasiduhum. Niat-niat yang ada di dalam hati mereka itu rusak. Kalau sudah hatinya itu rusak, niatnya itu jelek, segala sesuatu yang baik tidak bisa menerima. Maka benarlah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah wa idza fa'ida saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Kalbun yang ada di dalam dada kita itu menentukan baik dan tidaknya diri kita. Apa yang kita ucapkan? Apa yang kita lakukan? Baik. Apa yang muncul dari pikiran kita? Sumbernya adalah kalbu kita. Tatkala hati-hati mereka itu rusak dengan sebab syiriknya, dengan sebab bid'ahnya, dan perkara-perkara yang lainnya, wasara qasduhum al-ghayya wad-dalala wan harafat qulubuhum an tariqil huda war-rasyad. Jadilah niat mereka itu adalah al-ghayy, menyimpang, sesat. Maka jadilah, yakni menyimpang hati-hati mereka dari jalan petunjuk, dari jalan yang terbimbing. Sudah ada bimbingan, sudah ada tuntunan, sudah ada arahan ngimbang dari seluruh bimbingan dan tuntunan tadi. Sebabnya apa? Penyakit yang ada di dalam hati. Fayattabi'una ma tashabaha minhu ay yatrukuna al-muhkam al-wadhih wa yadhhabuna ila al-mutashabih. Salah satu akibat dari penyakit yang ada di dalam hatinya, yakni penyakit zikr, adalah fayattabi'una ma tashabaha minhu, maka mereka itu justru mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat dan meninggalkan ayat-ayat yang muhkamat, yang terang, yang jelas, yang gamblang pengertiannya. Fayakisunal amra fayahmilunal muhkam alal mutasyabih. Dengan sebab penyakit yang ada di dalam hatinya, maka terbalik sikapnya. Mereka pahami ayat-ayat yang muhkamat ke dalam ayat-ayat yang mutasyabih. Kalau pengin disyariatkannya mujahadah, ada dalilnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana." Perhatikan, jahada, yujahidu, masdar. Ya, mimnya adalah mujahadah. Berarti disyariatkan apa? Mujahadah. Karena apa? Di dalam hatinya sudah ada penyakit. Beramal dulu, baru mencari dalil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala. Ibtigha' al-fitnati liman yad'unahum liqaulihim. Apa tujuan mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat? Tujuannya adalah mencari-cari fitnah bagi siapa saja yang mereka itu ajak untuk menerima pendapatnya. Supaya bingung, datangkan dalil. Ayat atau ayat yang pengertiannya itu sama, supaya terfitnah orang tersebut. Fainal mutasyabih tahsul bihi al-fitnatu bisababil istibahil waqi'i. Maka sesungguhnya ayat-ayat yang mutasyabihat bisa muncul fitnah dengan sebab ayat-ayat yang mutasyabihat ini, karena belum jelasnya pengertian yang terdapat di dalamnya, samar hukum yang ada padanya. Wa illa fal muhkam as-sarihu laysa mahalla lil fitnah. Padahal ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas pengertiannya, terang dan gamblang tadi, laisa mahallan lil fitnah, tidak ada yakni sedikit pun bagian kedudukan untuk timbul fitnah. Tapi karena ingin, memang yang diinginkan itu fitnah. Li fuduhil haqqi fi liman qasada liman qasduhu ittiba'ahu, yakni karena ayat-ayat yang muhkamat itu adalah ayat-ayat yang tidak ada padanya sedikit pun kedudukan untuk munculnya fitnah, karena jelasnya kebenaran yang terkandung di dalamnya, tentunya bagi orang yang mencari kebenaran tersebut dalam rangka mengikutinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala. Tidak boleh belajar kepada apa? Ahlu zaif, ahlu dalal, ahlu fitan, ahlu ta'wil. Siapa yang menyatakan tidak boleh? Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi menyatakan, fa idza ra'aitil ladzina yattabi'una ma tasabaha minhu fa ulaika alladzina sammallahu. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? Fahdharuhum, hati-hatilah, yakni kalian terhadap mereka. Jangan belajar kepada mereka. Adapun dalil dari sunnah, sekian banyak dalil. Di antaranya adalah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nyatakan di dalam hadis Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu taala anhuma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna Allah la yakbitul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yakbitul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yatruk aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fa'attau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mencabut ilmu dari umat manusia, dari hamba-hambanya dengan sekali cabut. Tidak. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut ilmu dengan diwafatkannya mereka para ulama. Diwafatkannya mereka yakni para ahlinya. Hatta idza lam yatruk aliman, sampai dalam kondisi apabila Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyisakan seorang alim pun, akibat yang terjadi ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, maka umat manusia itu akan menjadikan pimpinan-pimpinan mereka itu adalah orang-orang yang bodoh. Fasu'ilu, pimpinan-pimpinan yang bodoh tadi itu mereka ditanya, dijadikan rujukan oleh umatnya dalam keadaan tidak memiliki ilmu. Fa'atau bi ghairi ilm, maka mereka pun berfatwa dengan tanpa ilmu. Akibatnya, fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Sehingga dari hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita, enggak boleh belajar kepada orang yang jahil. Tidak boleh kita itu belajar kepada orang yang tidak memiliki ilmu, kemudian memiliki keberanian untuk mendudukkan diri sebagai ahlul ilm. Akibatnya ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala fatal. Dallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Ini akibat orang belajar dari orang yang tidak sepantasnya untuk diambil ilmu darinya. Sehingga dari sini wajibnya kita untuk memilah-milah kepada siapa kita itu semestinya mengambil ilmu dan kepada siapa yang semestinya tidak boleh kita itu mengambil ilmu darinya. Insyaallah ta'ala kita akan yakni lengkapi penjelasan ini dengan penjelasannya yakni para ulama rahimahumullahu ta'ala pada season yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Sahih. Di sini ada dua pertanyaan. Ada salah satu dai yang mengaku ahlu sunnah menyatakan bahwa dai bahwa dahi jidat. Yang hitam itu buruk dan mesti diwaspadai. Bisa jadi ia adalah teroris. Bagaimana tanggapan antum ya Ustaz? Baik. Berbicara tentang permasalahan agama tanpa ilmu. Berbicara tentang permasalahan suatu agama tanpa ilmu tidak bisa dijadikan sebagai ya ini tolak ukur kalau dahinya itu hitam, pertama itu buruk, baik kamu enggak suka, abad. Itu adalah urusan kamu. Perkara yang kedua, yang ini adalah perkara yang agama mesti diwaspadahi. Barangkali boleh jadi dia adalah teroris. Untuk mengidentifikasi seorang itu sebagai teroris itu butuh apa? Hujjah dan bayyinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menyebutkan ciri-ciri khawarij bukan dengan cara seperti itu. Bukan dengan cara yang seperti ini. Baik, sehingga dari sini ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala, yakni perkara yang demikian ini tidak bisa dimutlakkan. Bahkan kalau kita perhatikan teroris-teroris yang melakukan berbagai macam yakni perkara-perkara yang mengrusak, tidak ada identitas yakni seorang apa? Muslim. Salat jamaah pun enggak. Karena apa? Kalau salat jamaah nanti mudah dia apa? Dikenali. Tidak boleh makan sembarangan. Bukan karena warok. Tidak. Makan sembarangan di kantin-kantin atau di warung-warung. Karena terlalu banyak orang nanti yang kenal kepada dia. Sehingga dari sini, ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala, kembali kepada kitab-kitabnya para ulama untuk mengetahui ciri-ciri daripada teroris. Perkara akidahnya, perkara muamalahnya, dan sifat-sifat yang lainnya. Mana yang lebih afdal, sholat sunnah rawatib di rumah atau di masjid? Kalau seandainya orang itu bisa melakukan di rumah, maka di rumah itu afdal, lebih utama. Terlebih lagi kalau itu yakni sholat ba'diyah maghrib, sholat ba'diyah isya, kemudian sholat qabliyah apa? Fajr. Maka itu diutamakan dilakukan di rumah. La taj'alu buyutakum maqabira. Yani janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti apa? Kuburan. Tidak dipakai untuk sholat. Maka dari situ masuk yakni sunnah afdalnya orang menunaikan sholat rawatib kalau mampu yakni di rumah. Tapi kalau tidak mampu, mungkin kalau di rumah nanti tersibukkan dengan kerjaan, tersibukkan dengan anak, ataupun terlalaikan dengan berbagai macam perkara yang lainnya, tunaikan semampunya yakni di masjid. Wallahu ta'ala a'lam.